Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan pelajarannya. Sekarang pembahasan yang baru, ya. Tapi masih terkait dengan tanda-tanda rofa, yakni tanda far'an atau tanda pengganti yang kedua. Sesudah kemarin dibahas tanda yang asli yaitu dengan dhammah, kemudian tanda pengganti yakni wawu, kemudian yang berikutnya sekarang insyaallah tanda pengganti yang sesudahnya yakni alif, dan ya masih merupakan tanda rofa ya, jadi belum beralih pada i'rab yang lain ya, masih tanda yang rofa. Niyabatul alifi ani dhammati, niyabatul alifi ani dhammati, mengganti alif dari dhammah. Itu yang hilang ya, shad. Qala al-musannif, berkata Ibnu Ajurum rahimahullah, wa amma al-alifu, adapun alif, fatakunu alamatan lirraf'i fi tasmiyatil asma'i khafatan. Alif itu menjadi tanda untuk rofa pada tasmiyatil asma', yakni isim yang musanna. Secara harfiah tasmiyatil asma' maknanya memusannakan isim, ya. Isim yang musanna, isim musanna, isim yang menunjukkan jumlah dua. Nanti kan dijelaskan insyaallah. Ya. Jadi tasmiyatil asma, ya, maksudnya adalah isim musanna. Khasatan secara khusus. Ya. Ini. Qala asy-syarih penjelasannya. Ya, ada syin ya, yang tidak tertulis, yang tidak tercetak itu huruf syin, yakni asy-syarih. Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah qala, berkata al-alifu takunu alamatan, kalau dibaca alamatan maksudnya lirraf'i, seperti di atas ini lirraf'i. Al-alifu takunu alamatan lirraf'i, jadi alif itu menjadi tanda untuk rofa. Fi mawdi'in wahidin, pada satu tempat. Faqat, hanya pada satu tempat saja. Yakni apa? Fi tasmiyatil asma'i, pada bentuk musanna dari isim-isim tersebut. Tasmiyatil asma', ya, bentuk musanna pada isim. Yakni fil musanna minha, yakni pada isim musanna dari isim-isim tersebut. Ini. Wa inna ma qala al muallifu, dan hanyalah muallif mengatakan al asma pada isim-isim. Jadi bentuk musanna pada isim-isim. Ya. Li bayani waqi'in, untuk menjelaskan kenyataannya, keadaan yang ada. Kenapa? Li anna al af'ala la tusanna, karena fiil-fiil itu tidak dibentuk musanna. Jadi alif itu menjadi tanda rofa hanya pada isim yang musanna. Dan dikatakan isim pada musanna tersebut, kenapa? Karena yang dibentuk musanna itu hanya pada isim. Adapun fiil itu tidak dibentuk musanna. Jadi musanna hanya ada pada isim. fi'il tidak. Wa amma qaulul qa'ili, adapun ucapan orang yang mengatakan misalnya ar-rajulani yaqumani, dua orang laki-laki itu berdiri. Ya. Pada fi'il yaqumani fi'lun, yaqumani ini fi'il. Ma sunniya, tetapi itu tidak dibentuk musanna. Yaqumani fi'il ini bermakna apa? Dua orang berdiri. Tetapi dia bukan bentuk musanna. Lakin ittashala bihi dhamirut tasniyati. Tetapi dia itu bersambung dengan dhamir tasniyah. Dhamir untuk musan, untuk dua orang. Pada yakumani ini yang seperti ini pada fi'il ini bukan bentuk musanna. Tapi ini fi'il, fi'il ini fi'il mubarak, kemudian dia bersambung dengan dhamir tasniyah. Jadi alif di sini adalah dhamir yang menunjukkan untuk jumlah dua atau tasniyah tadi. Jadi bentuknya bukan bentuk musanna. Tetap bentuk yang asalnya fi'il, tapi dia kemudian bersambung dengan dhamir tasniyah. Berbeda dengan yang ism tadi, ar-rajulani. Ini bentuk musanna. Jadi ar-rajulani ini bentuk musanna. Bentuk itu menunjukkan jumlahnya dua. Jadi alif dan nun pada ism ar-rajulani itu menunjukkan jumlah dua. Jadi bentuk musanna. Bukan dhamir. Alif, nun pada ism ar-rajulani itu bukan dhamir. Tapi dia menunjukkan jumlah dua dan menunjukkan bentuk musanna. Jadi berbeda antara ism dan fi'il. Walaupun yang tampak sama, ar-rajulani dengan alif dan nun, nunnya di kasrah, yaqumani dengan alif dan nun, nunnya juga di kasrah. Tetapi berbeda keadaannya. Jadi musanna hanya pada ism, tidak pada fi'il. Ala kulli halin, atas semua keadaan, al-alifu takunu alamatan lirraf'i. Alif itu menjadi tanda untuk rafa' fi tasniyatil asma'i khassatan. Ya. Pada bentuk musanna dari ism-ism secara khusus. Jadi tidak pada yang lain, tidak ada tempat yang lain, hanya pada ism yang musanna saja yang tanda rafa'nya dengan alif. Wal musanna, adapun yang dimaksud dengan musanna adalah madalla alasnaini awisnataini. Ism yang menunjukkan jumlah dua untuk laki-laki, isnaini, atau jumlah dua untuk perempuan, isnataini. Jadi isnaini itu dua untuk laki-laki, untuk muzakkar, dan isnataini ini dua untuk mu'annas. Ada tak di situ ya, menunjukkan untuk mu'annas. Bi ziyadatin, dengan adanya tambahan. Jadi ism yang menunjukkan jumlah dua, baik untuk muzakkar maupun mu'annas, dengan adanya tambahan. Bi ziyadatin, ya, ada tambahannya. Yang ini tadi ya, alif dan nun itu tadi, itu tambahan. Nanti akan dijelaskan insyaAllah. Afnat an muta'atifaini mutamasilaini, yang itu akan mencukupi. Afnat mencukupi dari dua ism yang diataskan, dihubungkan, al-mutamasilaini, yang serupa, yang sama. Jadi dengan adanya tambahan tadi, kemudian menjadi bentuk musanna itu, itu akan mencukupkan dari menyebutkan dua ism yang sama yang dihubungkan dengan ataf. Nanti akan dijelaskan. Atau mudahnya begini, kalau dua ism yang sama, misalkan nanti ada contohnya Zaidun wa Zaidun, ada dua orang yang bernama Zaid. Nah, ini yang dimaksud dengan muta'atifaini mutamatsilaini. Jadi dua ism yang sama kemudian diatafkan, dihubungkan. Nah, dalam bahasa Arab untuk menyebut yang semacam ini nanti cukup dibentuk menjadi musanna, tidak perlu menyebutkan dua-duanya secara lafaz semuanya. Nanti di bawah dijelaskan insyaallah. Kita baca dulu berikutnya. Hadal musanna, ini adalah musanna. Yang dimaksud dengan musanna seperti itu, isim yang menunjukkan jumlah dua untuk muzakkar maupun muannas dengan adanya tambahan, dan itu mencukupkan dari menyebutkan dua isim yang dihubungkan dengan ataf yang sama tadi. Wal mulhaqu bil musanna kal musanna, dan isim yang mulhaq, kata-kata atau isim yang mulhaq dengan musanna itu nanti juga seperti musanna. Jadi nanti juga ada yang mulhaq, sesuatu yang sebenarnya tidak termasuk bentuk musanna tapi dia disamakan dengan musanna. Lakin hadza ta'rifu musanna al-haqiqi, akan tetapi ini adalah ta'rif, pengertian dari musanna haqiqi. Jadi yang disebutkan tadi madalla al-asnaini al-isnataini biziyadatin asnad an muta'atifainil mutamatsilaini, ini pengertian dari musanna haqiqi. Faqauluna, ucapan kita madalla al-asnaini al-isnataini, isim yang menunjukkan pada dua baik untuk muzakkar maupun muannas, ya, kharaja bihi madalla ala aktara, maka keluar darinya tidak tercakup dalam makna tersebut, yaitu isim yang menunjukkan pada jumlah lebih dari dua, ala aktara, ya, lebih dari dua. Wa madalla ala aqalla, dan juga tidak tercakup, ya, keluar dari makna ini adalah kata atau isim yang menunjukkan jumlah lebih sedikit. Madalla ala aqalla, lebih sedikit. Fahuwa mufradun, maka dia itu mufrad. Jadi isim yang menunjukkan jumlah lebih sedikit dari dua itu mufrad. Yang lebih sedikit apa? Satu kan? Dari satu itu mufrad. Wa madalla ala aktsara fahuwa jam'un, dan yang menunjukkan lebih dari dua itu adalah jamak. Jadi isim dalam bahasa Arab dilihat dari jumlahnya terbagi tiga, menunjukkan jumlah satu mufrad, menunjukkan jumlah dua itu musanna, dan lebih dari itu adalah jamak. Idan yakhruju biqaulina madalla ala tsnaini al-mufrad wal jam'u, jika demikian keluar atau tidak termasuk pembahasan kita, ya, yakni madalla ala tsnaini, isim yang menunjukkan jumlah dua, apa? Mufrad dan jamak. Maksudnya mufrad dan jamak ini tidak masuk dari pembahasan kita tentang makna musanna tersebut. Wa qauluna, kemudian ucapan, ya, perkataan tadi bi ziyadatin, dengan adanya tambahan dari ta'rif tadi, ya, bi ziyadatin, adanya tambahan, yakni la budda ayyakuna hunaka ziyadatun alal mufradi. La budda, pasti, tidak bisa tidak, di sana harus ada tambahan dari bentuk mufradnya, tambahan pada bentuk mufradnya. Li tahaqquqit tasmiyati, li tahaqquqit tasmiyati, untuk menetapkan bentuk musanna tersebut. Jadi isim musanna, musanna yang hakiki itu adanya ada huruf tambahannya dari bentuk mufradnya. Jadi ada bentuk mufradnya, kemudian ditambahkan dua huruf itu tadi supaya menjadi bentuk musanna. Famatalan, dijelaskan dengan contoh, ya, dari pengertian atau pembahasan tadi. Famatalan, misalnya idza qulta, jika engkau mengatakan zaidun, zid ilaihi alifan wa nunan, tambahkan padanya alif dan nun. Taqulu zaidani, sehingga engkau mengatakan zaidani. Dari zaidun kemudian ditambahkan alif dan nun menjadi zaidani. Kalau zaidun satu orang yang bernama Zaid, satu Zaid. Kalau zaidani dua orang yang bernama Zaid. Dua orang Zaid, kan gitu. Ihtirazan min madalla ala tsnaini biduni ziyadatin. Jadi ini menjelaskan ziyadah tadi, ya. Jadi maksud dari ziyadah tadi, dari mufradnya misalnya zaidun, kemudian ditambahkan alif nun menjadi zaidani, sehingga dia menjadi bentuk musanna. Jadi yang dimaksud musanna seperti ini, dari asalnya mufrad tambahkan huruf alif nun menjadi musanna. Ini maksud makna dari musanna. Kemudian tadi ihtirazan mimma dalla alafna ini biduni ziyadatin. Ini untuk membedakan dari kata yang itu menunjukkan jumlah dua biduni ziyadatin, tanpa ada tambahan. Tanpa tambahan. Jadi ada nanti ya, kata yang itu menunjukkan makna dua, tetapi tidak ada tambahannya. Maksudnya apa? Memang bentuknya seperti itu, sudah ada alif nunnya, tidak ada mufradnya atau tidak dari bentuk mufradnya. Kalau Zaidun menjadi Zaidani, kan itu ada tambahan, ada alif dan nun, ditambahkan alif nun sehingga menjadi musanna, asalnya mufrad kan gitu. Tapi di sana ada nanti dijelaskan sesudahnya ya. Itu yang tidak seperti itu. Artinya nanti alif nun memang secara asal sudah ada gitu ya. Mislu, dicontohkan di sini isnaini pada lafaz isnaini. Atau isnani sama ya. Isnaini atau isnani sama artinya dua, angka atau bilangan dua. Hadhihi laisa fiha ziyadatun. Ini tidak ada tambahan padanya. Isnaini atau isnani, di situ tidak ada tambahan. Ya nun di akhir isnaini ataupun alif nun pada isnani ini, itu bukan tambahan. Kenapa? Li'annahu laisa laha mufradun ismun. Karena dia itu tidak mempunyai bentuk mufradnya. Bentuk isim mufradnya. Isnani tidak kemudian mufradnya isnun, tidak. Ataupun isna ini juga demikian, bentuk mufradnya menjadi isnun, tidak seperti itu. Memang bentuk asalnya sudah isnani maupun isnaini, itu sudah asal, tidak mempunyai bentuk mufrad. Sehingga apa? Alif nun maupun ya nun itu bukan tambahan, tapi asalnya. Walihada naqulu, dan oleh karena ini kita katakan inna isnaini wasnataini mulhaqani bidul musanna. Maka lafaz isnaini dan isnataini keduanya itu mulhaq dengan musanna. Walaisa musannayaini, dan tidak termasuk isim musanna. Kenapa? Dari pengertian tadi yang dimaksud dengan isim musanna itu ada tambahan, ziyadah. Tambahannya apa? Alif nun atau ya dan nun. Itu tambahannya. Artinya dari mufradnya yang tidak ada, kemudian ditambahkan alif nun atau ya nun menjadi bentuk musanna. Adapun kalau isnani ataupun isnaini ataupun yang mu'anatnya isnatani isnataini, di situ alif nun itu sudah ada sejak awal. Dia tidak mempunyai bentuk mufrad. Sehingga apa? Tidak ada tambahannya. Karena memang sudah ada sejak awal seperti itu. Itu bukan huruf tambahan. Sehingga yang demikian apa? Tidak termasuk musanna. Bukan bentuk musanna. Tetapi dianggap mulhaq dengan isim musanna. Wa minal gharibi, dan yang termasuk yang gharib, yang aneh di sini, anna isnaini wasnataini huma aslul musanna. Bahwasanya lafaz isnaini dan isnataini tersebut ya, keduanya itu adalah asal dari musanna. Asal dari musanna. Walaisa minal musanna hakikatan, dan tidak termasuk dari musanna secara hakiki. Jadi istilah musanna diambil dari lafaz ini, isnaini, isnataini ya. Jumlah dua ya, angka dua dibentuk menjadi tadi menunjukkan jumlah dua ya. Itu asalnya dari lafaz tersebut, tetapi justru bentuk tersebut itu tidak termasuk musanna. Karena tadi yang dimaksud dengan musanna adanya tambahan, huruf tambahan. Adapun di sini dia tidak ada huruf tambahan. Tapi tetap dianggap sama dengan musanna, sehingga dikatakan mulhaq bil musanna. Itu penjelasan tentang ziyadah tadi. Berikutnya, wa qauluna afnat an muta'atifaini mutamatsilaini. penjelasan tentang ini, ungkapan kalimat asnad mi'an muta'atifaini mutamatsilaini, yang itu mencukupi dari dua kata yang diatafkan yang serupa, yang sama. Dua kata yang sama, yang serupa, kemudian diatafkan. Bagaimana penjelasannya? Mislu, contoh Az-Zaidani. Tadi ya, dari Zaidun, kemudian tambahkan alif nun menjadi Az-Zaidani. Akhnat an Zaidun wa Zaidun. Ini mencukupi dari mengatakan Zaidun dan Zaidun. Ada dua orang, sama-sama namanya Zaid. Kemudian untuk menyebut mereka berdua, tidak perlu dengan mengatakan Zaidun wa Zaidun. Cukup dengan membentuk musanna menjadi Az-Zaidani. Az-Zaidan. Lebih ringkas, lebih lebih pendek. Maknanya sama. Dua orang bernama Zaid. Fataqulu ja'a Zaidani. Sehingga engkau bisa mengatakan ja'a Az-Zaidani. Badala min antaqula ja'a Zaidun wa Zaidun. Sebagai ganti, engkau mengatakan ja'a Zaidun wa Zaidun. Namanya sama. Yang tidak perlu diulang, cukup dengan membentuk musanna. Ja'a Zaidani. Wa taqulu ja'a Muhammadani. Dan kau bisa mengatakan ja'a Muhammadani, datang dua orang Muhammad, dua orang bernama Muhammad. Badala min Muhammadun wa Muhammadun, sebagai ganti dari Muhammad dan Muhammad. Wa taqulu ja'a Aliyani. Kau mengatakan ja'a Aliyani, datang dua orang Ali. Badala min Aliyun wa Aliyun, sebagai ganti dari Ali dan Ali. Jadi demikian, cukup dengan membentuk musanna itu sudah mencukupi daripada atau untuk menggantikan mengucapkan berulang kali. Penjelasan berikutnya insyaallah ba'da salat. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan. Jadi maksud dari kalimat akhnat an muta'afifaini mutamatsilaini, yakni mencukupi dari dua isim yang diatafkan yang sama, yang serupa. Jadi tidak perlu menyebut dua isim itu kedua-duanya disebut berulang kali, Zaidun wa Zaidun ataupun Muhammadun wa Muhammadun, tapi cukup dengan membentuk menjadi isim mutanna, menambahkan alif dan nun, itu sudah mencukupi. Maknanya sama, menunjukkan dua orang tadi yang bernama Zaid misalnya, ataupun dua orang yang bernama Muhammad dan seterusnya. Jadi maksud dari kalimat tersebut demikian. Kemudian contoh yang berikutnya, tadi itu sudah al-aliyani, badala min aliyan wa aliyan. Sekarang pada nama berikutnya, ja'al umarani, datang dua Umar. Dua Umar datang. Kalau yang Zaidun, Zaidun atau Az-Zaidani, tadi Zaidun wa Zaidun, Al-Muhammadani itu Muhammadun dan wa Muhammadun, Al-Aliyani itu Aliyun wa Aliyun, itu jelas ya. Ada dua orang yang bernama Zaid, dua orang yang bernama Muhammad, dua orang yang bernama Ali. Dan itu bentuk musanna. Itu bentuk termasuk isim musanna. Tapi kalau ini Al-Umarani, dua Umar, bagaimana? Ada penjelasan, ada rinciannya terkait dengan makna dari dua Umar tersebut, Al-Umarani. In qusida bihima Umaru wa Umaru fahuma musanna, fahuma musanna. Jika yang dimaksud dengan Al-Umarani itu adalah Umar dan Umar, dua orang yang bernama Umar, fahuma musanna, maka keduanya adalah musanna. Jadi Al-Umarani itu musanna kalau yang dimaksud adalah dua orang yang bernama Umar. Si A bernama Umar, si B juga bernama Umar, sehingga menjadi Al-Umarani. maka ini dua, maka ini termasuk musanna. Tetapi di sana ada makna lain, wa in qusida Abu Bakrin wa Umaru. Kalau yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma, dua orang terbaik ya, sesudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, ini fahuma ghairu musannan, maka keduanya itu bukan musanna. Jadi untuk menyebut dua sahabat yang mulia ini, Abu Bakar dan Umar, terkadang disebut dengan tadi al-Umarani. Terkadang menyebut kedua sahabat ini, Abu Bakar dan Umar, ini dengan lafaz al-Umarani. Kita baca dulu penjelasannya. Jadi kalau yang dimaksud dari al-Umarani itu Abu Bakrin wa Umaru, maka itu bukan musanna. Lakinnaha tu'rabu i'raba musanna, akan tetapi dia tetap di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Jadi lafaz tersebut bukan musanna, tetapi di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Kenapa? Li'annaha mulhaqatun bihi, karena dia itu mulhaq dengan musanna. Jadi al-Umarani yang bermakna Abu Bakar dan Umar itu mulhaq dengan musanna, sehingga i'rabnya tetap dengan i'rab musanna. Li'annaka idza qulta, karena jika engkau mengatakan al-Umarani, ya al-Umarani, wa anta turidu Abu Bakar wa Umar, ya, sedangkan engkau memaksudkan dengan itu yakni Abu Bakar dan Umar, sarat al-Umarani naibatan anithnaini ghairi mutamatsilaini, maka al-Umarani itu sebagai pengganti dari dua orang laki-laki yang tidak sama. Ghairi mutamatsilaini, tidak sama, berbeda. Ya. Nabat an Abi Bakr wa Umar, dan itu menggantikan Abu Bakar dan Umar. Ini. Jadi ketika mengatakan al-Umarani, kemudian yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar, maka itu menggantikan ya, dua hal atau dua orang yang berbeda, yang tidak sama dari namanya, dan itu tadi menggantikan Abu Bakar dan Umar. Jadi tadi terkadang untuk menyebut kedua sahabat ini dengan al-Umarani. Nah, disebut dengan salah satunya, kemudian dibentuk mengikuti bentuk musanna, dianggap mulhaq dengan musanna tadi, itu dari sisi taklid yang lebih dominan. Taklid yang lebih dominan antara salah satu dari keduanya, dua sahabat yang mulia ini, ya, yang lebih dominan diambil nama yang salah satu yang lebih dominan, kemudian dibentuk seperti musanna, atau dia mulhaq dengan musanna tadi, walaupun tadi secara asal itu berbeda, dua nama atau dua orang yang namanya berbeda, Abu Bakr wa Umar. Nanti dalam bab taklid, jadi itu menyebutkan salah satu yang dominan dari dua hal, kemudian dibentuk seperti musanna. Dan kenapa yang dipilih Umar bukan Abu Bakarnya? Karena yang lebih dominan Umarnya. Dari, bukan dari sisi ketaatan, keilmuan, dan bukan dari sisi itunya, bukan dari sisi keimanan ataupun keutamaannya, bukan, tapi dari sisi apa? Yang lebih nampak, ya. Tentang apa? Keadaan ataupun ya kedua sahabat ini. Mungkin dari sisi waktu pemerintahannya, ya, waktu menjadi khalifah, kalau Abu Bakar 2 tahun, kalau Umar 10 tahun, kemudian apa yang dihasilkan secara tampak ya, dari itu, ya, di mana di masa Umar banyak sekali futuhat, ya, pembukaan negeri-negeri Muslim, ya, mungkin itu yang dianggap nampak, ya, lebih dominan dari sisi itunya. Bukan kemudian Umar itu mengalahkan Abu Bakar dari sisi tadi keimanannya, keilmuannya, ya, dari sisi agamanya, bukan, tapi dari sisi yang lain. Termasuk ya dari sisi ini, kalau kita dapati ya di lingkungan kita saja lah, anak-anak yang lahir lebih banyak yang dinamai dengan nama Umar daripada Abu Bakar, ya kan? Di pondok-pondok di madrasah lebih banyak anak yang bernama Umar daripada yang bernama Abu Bakar. Dari sisi itu berarti kan Umar lebih menonjol kan itu, ya, lebih menonjol itu saja daripada Abu Bakar, sehingga yang dipilih Umar, ya. Dan kemudian tadi dibentuk menjadi musanna atau mulhaq dengan musanna, ya. Itu bab tablid demikian. Ada dua hal, yang salah satu lebih menonjol, kemudian untuk mengikut kedua-duanya digunakan salah satunya, kemudian dibentuk musanna. Jadi tadi untuk al-umarani, kalau yang dimaksud Umar dan Umar, maka itu musanna. Tetapi kalau yang dimaksud itu Abu Bakar dan Umar, itu bukan musanna. Dia mulhaq dengan musanna. Dan tetap di i'rab, bagaimana i'rabnya musanna. Contoh yang lain, seperti taklid ini. Ya. Contoh yang lain, di sini disebutkan. Ada beberapa contoh. Taqulu, engkau katakan misalnya, qala al-abawani, berkata dua ab itu. Al-abawani itu musanna dari abun, ayah ya. Dibentuk musanna menjadi abawani. Tambahkan alif lam, al-abawani. Arti harfiahnya dua ayah, gitu. Berkata dua orang ayah. In qulta, jika engkau mengatakan huwa mulhaqun, dia itu mulhaq. Ada orang yang mengatakan al-abawan itu mulhaq. Kulna, kita katakan akta'ta, engkau keliru. Wa in qulta, dan jika engkau mengatakan musannan, itu musanna, al-abawan itu musanna. Kulna, kita katakan akta'ta, engkau keliru. Jadi ketika menjumpai lafaz seperti itu, al-abawan termasuk tadi al-umarani, ya, termasuk menjumpai ini, kemudian langsung dikatakan ini musanna, maka yang demikian keliru. Atau langsung dikatakan ini mulhaq dengan musanna, ini juga keliru. Bagaimana? Fala budda min tafsilin, maka itu harus dirinci, ada perinciannya. Jangan langsung ditentukan ini musanna apakah ini mulhaq. Ya, termasuk yang al-umarani tadi, al-umarani itu musanna ataukah mulhaq? Ya dirinci dulu, lihat rinciannya bagaimana. In aratta bil abawani abun wa abun, jika engkau inginkan dengan lafaz al abawani tersebut abun wa abun, ada dua orang ayah, si A dan si B kedua-duanya seorang ayah, fa huwa musanna, maka itu musanna, dua orang ayah. Ini makna yang pertama, rinciannya. Kalau yang dimaksud seperti itu, dua orang ayah, ayah dari si A, ayah dari si B misalnya, maka itu musanna. Wa in aratta bil abawaini al umma wal abah, dan jika engkau inginkan dengan lafaz al abawani itu adalah al um wal ab, ibu dan ayah, fahuwa mulhaqun bil musanna, maka dia itu adalah mulhaq dengan musanna. Jadi al abawani itu bisa bermana abun wa abun, dua orang ayah tadi, juga bisa bermana abun wa ummun, ayah dan ibu, kedua orang tua dalam bahasa Indonesia ya, kedua orang tua. Ini ada dua makna, maka rinci dulu, dilihat dulu makna yang mana. Kalau abun wa abun itu musanna, kalau abun wa ummun itu mulhaq dengan musanna. Li'anna al-abawaini idza urida bihima al-abu wal ummu, karena lafaz al-abawaini ini jika diinginkan dengannya itu al-abu wal ummu, ayah dan ibu, lam takun az-ziyadatu akhnat an muta'atifaini mutamatsilaini, maka penambahan alif nun itu, ziyadah tadi ya, tambahan alif nun itu tidak mencukupi dari dua kata yang diataskan yang sama, dua kata yang sama yang diataskan. Kan ini berbeda, yang satu ab, yang satu kan dua hal yang berbeda. Sehingga apa? Dia tidak mencukupi dari mutamatsilain. Kalau mutaatifain mungkin masuk, tapi kalau yang mutamatsilain, dua hal yang sama tidak termasuk, tidak tercakup di situ karena berbeda ab dan Bal an muta'atifaini mukhtalifaini. Tapi dia apa? Mencakup dari dua hal yang diataskan yang berbeda. Mukhtalifain, berbeda. Li'an al-abawani akhna an abin wa ummin. Karena al-abawan itu mencakup, mencukupi, atau tadi menggantikan dari ab dan um. Jadi syarat pada musanna tadi apa? Akhnat al-muta'atifaini mutamasilaini. Dua-duanya muta'atifain dan mutamasilain. Kalau tidak mutamasilain tetapi mukhtalifain, berarti tidak termasuk musanna. Tidak termasuk musanna, tetapi apa? Mulhaq dengan musanna. Ini juga tadi maksudnya bab taklid, ayah lebih dominan daripada ibu. Sehingga dia gunakan lafaz al-ab, bukan al-ummuwani atau al-ummani, tapi al-abawani. Taklid. Contoh yang berikutnya. Al-qamarani. Apa? Dua bulan. Secara harfiah ya, dua bulan. Kita lihat penjelasannya. In qulta, jika engkau mengatakan huwa mulhaqun, itu adalah mulhaq, akhta'ta, engkau keliru. Wa in qulta musannan, akhta'ta, dan jika engkau mengatakan itu musanna, engkau juga keliru. Dirinci. In aradta bil qamaraini qamaran wa qamaran, jika engkau menginginkan dengan al qamaraini, itu adalah qamar dan qamar, dua qamar, ya. Fahadha musannan, maka ini adalah musanna. Wahadha yumkin, dan ini memungkinkan menyebut sesuatu dengan al-qamarani, dua qamar. Kalau secara zat qamar kan hanya satu, tapi kalau ini dua qamar bagaimana? Ini memungkinkan ayyakuna rajulani jamilani. Ya, ini apa? Untuk menjelaskan tentang dua orang laki-laki yang jamil, yang cakep, yang ganteng. Yakni annahuma ka jamalil badri, bahwasanya keduanya itu seperti indahnya atau bagusnya badar, bulan purnama. Jadi dalam bahasa Arab dalam balaghah nanti ya, itu bisa mengatakan sesuatu atau seseorang ya, di dalam bentuk balaghah tadi ya, untuk melebihkan, jadi menggambarkan seseorang atau sesuatu dengan mempermisalkan dengan apa yang ada. Ya. Seperti di sini misalkan tadi ada dua orang laki-laki yang jamil. Nah, itu diibaratkan, digambarkan dengan qamar. Sehingga dua orang laki-laki dikatakan al-qamaroni. Seperti itu. Jadi bisa ataupun boleh demikian. Jadi bukan zatnya ada dua bulan, bulan yang dilihat ya. Bukan, tapi dari sisi ini apa? Zat tasbih atau balaghah nanti di ilmu balaghah. Yang jelas tadi kalau yang dimaksud al-qamaron itu qamar dan qamar, ini musanna. Wa in aradta bil qamarani asyamsa wal qamara, dan jika engkau inginkan pada lafaz al-qamara ini adalah asyamsa wal qamara, matahari dan bulan, fa innahu ghairu musannan, maka itu bukan musanna. Ya. Jadi bisa, atau tadi rinciannya, rincian yang lainnya, penjelasan yang lain, makna yang lain dari al-qamarani adalah asyamsu wal-qamaru, matahari dan rembulan. Kalau ini yang dimaksud, fa'innahu ghairu musannan, maka ini bukan musanna. Kenapa? Li'annahu asna an muta'atifaini ghairi mutamasilaini. Karena dia mencakup atau menggantikan dari dua hal yang diataskan yang tidak sama, yang berbeda. Ini juga termasuk tajwid tadi ya, dua hal yang beriringan, yang satu lebih menonjol dari yang lain, lebih mendominasi dari yang lain. Di asyams wal qamar, ini yang lebih dominan yang qamar. Karena kenapa? Karena dia yang dianggap mudzakkar dalam bahasa Arab ya. Yang mudzakkar kan yang qamar, bukan asyams. Sehingga ini yang lebih dominan, yang lebih menonjol, yang laki-laki. Sehingga disebut al-qamaron. Bukan asyamsan, bukan. Jadi dominan, kalau dalam bahasa Arab, dua hal tadi ketika dominan, ada dua hal yang beriringan, yang satu dominan, lebih dominan, dan kedua-duanya tadi satu muzakkar satu muannas, maka dipilih yang muzakkar yang dianggap lebih dominan. Al-abawani tadi juga demikian kan, yang muzakkar yang lebih dominan. Jadi yang semacam ini menjumpai isim-isim bentuk seperti ini tadi, maka dirinci. Al-umarani, al-abawani, al-qamarani, dirinci. Mana yang dimaksud? Baru tentukan ini mushaf dengan musanna ataukah ini memang termasuk yang musanna. Berikutnya penjelasannya. Nahnu nuridu an na'rifa musanna marratan tsaniyatan. Kita ingin untuk mengenalkan musanna sekali lagi. Marratan tsaniyatan. Kali yang kedua, maksudnya sekali lagi. Huwa madalla alasnaini awis nakaini, yakni isim yang menunjukkan pada jumlah dua untuk mutakar ataupun jumlah dua untuk mu'annas bi ziyadatin dengan adanya tambahan. Asnat an muta'atifaini mutamasilaini, yang itu mencukupi dari dua kata, dua isim yang diataskan yang serupa, yang sama. Wa ma ada dzalika, dan yang selain dari itu, fa innahu yakunu mulhaqan bihi, maka sungguh dia itu adalah mulhaq dengan musanna, mulhaq pada musanna. Jadi tidak disebut musanna tapi mulhaq pada musanna. Contoh ibnani musannan, ini musanna. Kenapa? Karena sesuai dengan kaidahnya tadi, ada tambahan ya, menunjukkannya jumlah dua, dua anak laki-laki, kemudian ada tambahan yaitu alif dan nun dari ibn nun ya, asalnya dari ibn nun menjadi ibn nani, berarti ada tambahannya, kemudian tadi mencukupi dua hal yang sama yang dihubungkan ibn nun wa ibn nun, anak laki-laki dan anak laki-laki, maka ini termasuk musanna. Isnani, angka dua, bilangan dua, mulhaq, yaitu mulhaq. Kenapa? Karena tidak ada tambahan di situ. Kan tadi takrifnya pengertiannya apa? Bi ziyadatin, adanya tambahan. Pada isnani, alif nun ini bukan tambahan. Dia memang sudah aslinya seperti itu. Sehingga karena ini bukan tambahan, maka dia tidak termasuk musanna. Tapi dia mulhaq dengan musanna. Hal yasihu an naqula indi rajulun asnun atau isnun, apakah benar, apakah boleh kalau kita mengatakan ya, di sisiku ada rajulun ismun, mungkin yang dimaksud apa ini, seorang laki-laki ya, maksudnya ismun itu tadi kan ismani ya, untuk menunjukkan bahwasannya ini bukan tambahan apa, kalau ini dihilangkan kan menjadi ismun, seandainya bisa dihilangkan kemudian dia menjadi ismun. Seperti tadi ibnani menjadi ibnun. Kalau ismani, apakah kemudian nanti akan menjadi ismun? Kemudian dikatakan seperti itu, rojulun ismun atau asnun. Ya. Boleh mengatakan demikian? Badala sebagai pengganti dari kalimat indi rojulun wahidun, di sisi ada satu orang laki-laki? La, tidak boleh. Jadi rojulun ismun, satu orang laki-laki ya di situ ya. Indi rojulun ismun, di sisiku ada satu orang laki-laki mengucapkan dengan lafaz ismun sebagai ganti dari wahidun, apakah boleh? La, tidak boleh. Ma yasihu an naqula, tidak boleh kita mengatakan seperti ini. Berarti apa? Tadi ismani, alismun ini bukan tambahan. Kalau tambahan apa? Kalau tambahan itu kalau dia dihilangkan maka kembali ke mufrad. Itu tambahan. Ibnun, ibnani menjadi ibnun, berarti kembali ke mufradnya, jumlahnya satu, satu anak laki-laki. Tapi kalau ibnani, apakah kemudian menjadi ismun? Kan tidak. Berarti apa? Ini bukan tambahan. Sehingga apa? Yang seperti ini tidak termasuk ism musanna, tapi dia mulhaq dengan musanna. Idzan ismani wa isnatani mulhaqun bil musanna. Jika demikian, lafaz ismani dan isnatani ini mulhaq dengan musanna, mulhaq pada musanna. Jadi ya, wa min al-gharib, yang aneh di situ. isnani isnataini ini asli dari musanna tetapi tidak termasuk bentuk musanna. Dia termasuk yang mulhaq dengan musanna. Ya, seperti itu. Kemudian di sana ada mulhaq yang lain pada musanna. Minal mulhaqi bil musanna, di antara atau yang termasuk mulhaq dengan musanna adalah kila wa kilta. Kila dan kilta. Disyarti ayyidhafa ila dhamiri, dengan syarat dia diidhafakan pada dhamir. Kila dan kilta ini termasuk mulhaq dengan musanna dengan syarat apa? Diidhafakan pada dhamir. Ya, ini syaratnya. Kalau tidak, berarti apa? Tidak termasuk mulhaq pada musanna. Jadi dengan adanya syarat berarti harus begitu. Kalau syarat tidak terpenuhi, berarti tidak termasuk mulhaq pada musanna. Arba'u kalimatin tulhaqu bil musanna. Jadi ada 4 kata yang mulhaq dengan musanna. Isnani, isnatani, kila, wa kilta. Isnani wa isna wasnatani wa kila wa kilta. 4 kata ini yang mulhaq dengan musanna. Isnani wasnatani la tudafu. Isnani dan isnatani itu tidak diidhafahkan. Wa kila wa kilta tudafani. Adapun kila dan kilta itu keduanya diidhafahkan. Dalam penggunaan isnani dan isnatani itu tidak diidhafahkan. Tetapi untuk kila dan kilta itu keduanya diidhafahkan, selalu diidhafahkan. Artinya ada mudhaf ilaihnya. Kila dan kilta sebagai mudhaf, kemudian diikuti mudhaf ilaih. Lakin ahyanan tudhafan ila dhamiri, tetapi kila dan kilta tersebut kadang-kadang diidhafahkan pada dhamir. Wa ahyanan tudhafan ila ismi dhahiri, dan terkadang diidhafahkan pada ism dhahir. Isim dhahir apa? Selain dari dhamir. Idza udhifat kila wa kilta ila dhamiri, jika kila dan kilta itu diidhafahkan pada dhamir, sarata mulhaqataini bil musanna, maka keduanya itu menjadi mulhaq pada musanna. Jadi tadi seperti disebutkan sebelumnya, kila dan kilta itu mulhaq dengan musanna kalau idhafah pada dhamir. Wa in udhifata ila ismi dhahiri sarata mu'tallataini, dan jika keduanya kila dan kilta tersebut diidhafahkan pada ism zahir, sarata mu'tallataini, maka keduanya menjadi ism yang mu'tal. Keduanya menjadi kata yang mu'tal, yakni apa? Tu'rabani i'rabal ismi mufradi biharakatin muqaddaratin 'ala al-alifi. Ini di i'rab dengan i'rabnya ism mufrad, ya, ism mufrad dengan harakat-harakat yang muqaddarah pada alif. Kalau kila dan kilta diidhafahkan pada ism zahir, maka keduanya menjadi mu'tal. Artinya apa? Huruf akhirnya berubah huruf illah, yaitu alif. Ya kan, kila dengan alif. Ini kilta juga demikian. Ya, jadi alif. Ini. Nah, nanti kalau idhafahnya pada ism zahir, maka keduanya ini menjadi mu'tal. Maksudnya apa? Nanti dia akan di-i'rab dengan i'rabnya ism mufrad. Isim mufrad ya, bukan musanna, tapi isim mufrad. Dengan harakat-harakat yang muqaddarah, harakat-harakat yang ditakdirkan. Halal alif pada alifnya di sini. Penjelasannya. Idan, kedemikian ya. Awalan yang pertama, kila wa kilta. Ini kesimpulan dari penjelasan ini. Kila dan kilta, la tusta'malani illa bil idhafati. Kila dan kilta tidak digunakan kecuali dengan idhofah. Diurutkan dari awal penggunaannya. Kila dan kilta itu tidak digunakan kecuali dengan idhofah. Artinya dia hanya digunakan dengan idhofah saja. Tanyaan yang kedua. Kila wa kilta tudhafani ila dhamiri. Kila dan kilta itu diidhofahkan pada dhamir. Salitan. Kila wa kilta tudhafani ila dhahiri. Kila dan kilta itu juga bisa diidhofahkan pada isim zahir. Sebagaimana tadi disebutkan, terkadang dengan dhamir, terkadang dengan isim zahir. Dua-duanya bisa. Kemudian penjelasannya di sini. Idza udhifata ila dhamiri fahuma mulhaqatani bil musanna. Jika keduanya, yaitu kila dan kilta, itu diidhofahkan pada dhamir, maka keduanya itu mulhaq dengan musanna. Termasuk yang mulhaq dengan musanna. Sehingga nanti di-i'rab dengan i'rabnya musanna. Rafa' dengan alif. Ya, alifnya ini, tanda rafa'nya. Kila, kilta, alifnya ini sebagai tanda rafa'nya. Kenapa? Karena dia mulhaq dengan musanna. Kalau idhofahnya pada dhamir. Wa idza udhifata ila adh-dhahiri, dan jika keduanya diidhofahkan pada isim dhahir, u'ribata i'rabal ismil mufradi bi harakatin muqaddaratin 'ala al-alif, maka keduanya itu di'irab dengan i'rabnya isim mufrad dengan harakat-harakat yang muqaddarah pada alif. Contoh ya, amsilatun, itu ada yang hilang tulisannya, kataannya amsilatun, contoh pasti berikutnya dia am silatun. Contoh-contoh ni. Ja'ani ar-rajulani kilahuma, datang kepadaku dua orang laki-laki itu keduanya. Dua orang laki-laki itu keduanya datang padaku. Hadhihi mulhaqatun bil musanna. Ini mulhaq pada musanna. Mulhaq dengan musanna. Kilahuma. Limadha? Kenapa? Li'annaha udhifat ila dhamiri. Karena dia itu diidhofahkan pada dhamir. Ya. Kila huma. Ya. Kila huma. Ini idhofah pada dhamir. Huma kan dhamir. Sehingga apa? Karena ini idhofahnya pada dhamir, maka kila di sini dia mulhaq pada musanna. Contoh yang kedua, ja'atil mar'atani kiltahuma. Perempuan, dua orang perempuan itu keduanya datang padaku. Datang. Keduanya datang. Kiltahuma. Di situ kilta, ya, idhofahkan pada dhamir huma. Mulhaqun bil musanna. Ini mulhaq dengan musanna. Kenapa? Li'annaha mudhafatun ila dhamiri. Karena dia diidhofahkan pada dhamir. Sehingga karena dia mulhaq pada musanna, maka i'rabnya sebagaimana i'rab musanna, rafa'nya dengan alif di sini. Alif di sini sebagai tanda rafa'nya. Karena dia mulhaq dengan musanna. Karena idhofahnya pada dhamir. Kemudian contoh berikutnya, ini juga yang tidak tercetak misalnya, dalam ayat di surah Al-Kahfi ayat 33. Kiltal jannataini. Yang pokok di sini ya, kiltal jannataini. Selanjutannya atab ukulaha. Selanjutnya ayatnya. Nanti bisa dibuka lagi di mushafnya. Kiltal jannataini. Di sini ada kilta ya. Kilta. Jelaskan. Kilta ghairu mulhaqin bil musanna. Kilta di sini itu tidak mulhaq pada musanna. Kenapa? Li'annaha udhifat ila ismin zahirin. Karena dia diidhofahkan pada isim zahir. Al jannatain ini isim zahir, bukan dhamir. Kilta idhofahnya pada isim zahir. Sehingga apa? Kilta itu bukan mulhaq pada musanna, tidak termasuk yang mulhaq pada musanna. Walihada indama u'ribu, oleh karena ini ketika aku mengi'rab, u'ribu aku mengi'rab, aqulu aku katakan kilta, i'rab pada kilta di sini ya, mubtada'un itu mubtada, marfu'un dia marfu. Tanda rafa'nya apa? Di dhammatin 'alal alifi, dengan dhammah pada alif. Jadi di sini ada dhammah pada alif. tanda rafa'nya. Muqaddaratin ya. Kurang muqaddaran ini bisa ditambahkan ya, supaya lebih jelas. Bi dhammatin muqaddaratin, dengan dhammah muqaddarah. Ada alif ini. Man'a min zuhuriha at-ta'adduru, yang bertegas nampaknya dhammah tersebut adalah ta'addur, tidak mungkin. Jadi karena tadi idofahnya pada isim zahir, maka fil tadi sini tidak termasuk mulhaq pada musanna, sehingga i'rabnya adalah i'rab isim mufrad. Marfu' dengan dhammah muqaddarah pada alif tersebut. Kilta mudhafun wal jannataini mudhafun ilaihi. Jadi kilta di sini mudhaf, al jannataini mudhafun ilaihi. Jadi bedakan pada kila dan kilta, apa yang menjadi mudhaf ilahnya. Kalau dhamir, maka kila dan kilta itu mulhaq pada musanna. Tapi kalau mudhaf ilahnya itu isim zahir, maka dia kembali pada i'rab isim yang mufrad dengan tanda yang muqaddarah tadi. Al-jannataini musannan am ghair musannan, pada lafaz al-jannataini ini apakah dia musanna ataukah bukan musanna? Dalla ala asmataini bi ziyadatin, dia menunjukkan pada jumlah dua untuk muannas ya, bi ziyadatin, dengan adanya tambahan ya dan nun di akhir ini. Kemudian asnad an muta'atifa ini amla, apakah dia mencukupi dari dua kata yang diataskan, dihubungkan? Naam, ya. Artinya dia asnad an muta'atifa ini mencukupi dari dua kata, dua isim yang diataskan. Mutamatsila ini dua kata, dua isim yang sama? Naam, ya. Li'annal mufrada jannatun wa jannatun, karena bentuk mufradnya adalah jannatun dan jannatun. Jadi dua jannah. Sama mutamatsila ini, sehingga apa, al jannata ini termasuk yang musanna, termasuk isim musanna, memenuhi syaratnya. Ziyadah tadi menunjukkan jumlah dua, kemudian dengan adanya tambahan ya, kemudian asnad an muta'atifa ini mutamatsila ini musanna untuk al jannata ini. Idan kilta ghairu musannan wala mulhaqun bihi, jika demikian dalam ayat ini lafaz kilta tersebut ghairu musannan, itu bukan musanna, wala mulhaqun bihi, dan juga tidak mulhaq pada musanna. Wal jannataini musannan hakikatan, adapun al jannatain itu musanna sesungguhnya, secara hakikatnya, secara hakiki musanna hakiki. Jadi yang membedakan adalah mudhaf ilahnya tadi pada kila dan kilta. Di sini pada dalam ayat ini kilta itu bukan musanna dan juga bukan mulhaq pada musanna, karena diidhafahkan pada isim zahir. Hari ini ada yang ditanyakan? Keduanya. Tanda selalu di ya, kalau ini ya kita jannatnya kedua kebun itu, kedua jannah tersebut, kedua kebun tersebut, kedua bukan argan urutan ya, bukan urutan pertama kedua, tapi dua-duanya, sesuatu yang jumlahnya dua dan kedua-duanya itu, secara makna demikian. Ada yang ditanyakan? Jadi pembahasan yang lebih rinci tentang isim musanna ya, disampaikan Syekh di sini seperti itu. Kemudian masih ada astilatun, beberapa pertanyaan terkait dengan musanna ini. mungkin coba dibaca dulu ya, dipelajari di rumah. Nah, kemudian kita baca pembahasannya pada waktu yang datang. Assalamualaikum. Untuk malam ini kita sampai di sini dulu. Wallahu a'lam. Kalau ada kekurangannya, subhanallah, kita syukur Allah, Alhamdulillah.